السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي، masih kita pada pembahasan موقف السلف الصالح من المبتدعة، sikap para salaf الصالح terhadap ahlul bid'ah. قال المؤلف جزاه الله خيرا وروى عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة عن أبي قلابة، berkata عبد الله ابن الإمام أحمد dalam kitabnya السنة tentang أبو قلابة رحمه الله، bahwa berkata أبو قلابة لا تجالسوهم ولا تخالطوهم فإني لا آمن أَدْ يَغْمِسُوكُمْ فِي ضَلَالَتِهِمْ وَيُلْبِسُ عَلَيْكُمْ كَثِيرًا مِمَّا تَعْرِفُونَ. Kata Abu Qilab rahimahullah, jangan kalian bermajlis dengan mereka dan jangan bergaul dengan mereka, ahlul bid'ah. فَإِنِّي لَا آمَنْ, karena aku tidak merasa aman, ini khawatir. أَدْ يَغْمِسُوكُمْ فِي ضَلَالَتِهِمْ, khawatir mereka menjerumuskan kalian dalam kesesatan mereka. Ayul bisu alaikum kathiran mimma ta'rifun, atau mengkaburkan atas kalian apa yang kalian sudah ketahui. Kata Abu Qilabah, jangan bermajlis dengan ahlul bid'ah, jangan bergaul dengan mereka, karena dua perkara. Kekhawatiran pertama, jangan sampai kalian terbawa menjadi sesat bersama mereka. Kekhawatiran kedua, akan terkaburkan atas kalian apa yang tadinya sudah jelas. Yang tadinya jelas ketika duduk dengan mereka jadi ragu, jadi kabur kembali. Para ulama menyampaikan sesuatu yang sangat jelas gamblang, menerima dari Rasulullah SAW dalam keadaan jelas gamblang. Taraktukum ala mahajjatin baydha lailuha kana hariha la yazubu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih terang benderang, malamnya seperti siangnya. La yazigu anha ba'di, tidaklah menyimpang daripadanya kecuali pasti akan binasa. Tetapi setelah disampaikan yang mahajjatin baydha, setelah dijelaskan jalan yang putih bersih terang benderang, ketika duduk dengan ahli bid'ah, dikaburkan kembali. Menjadi kabur kembali. Menjadi tidak jelas. karena mereka memiliki senjata-senjata berupa kalam mujmal, berupa ucapan-ucapan global, ucapan yang samar, ucapan bersayap. Ini yang membuat kaum muslimin jadi bingung ketika sedang berbicara tentang hati-hati dengan ahlul bid'ah, hati-hati dengan penyimpangan hizbiyin, hati-hati dengan penyimpangan haula siyasiyin. Tiba-tiba datang seseorang dai menyatakan kita harus bersatu, jangan pecah belah, kita gak boleh saling salah menyalahkan. Kabur kembali. Yang tadi diucapkan oleh Ustaz Ahlus Sunnah Sunni Salafi, kabur kembali dengan apa yang diucapkan oleh orang model baru ini. Kita harus ukhuwah, kita harus bersatu, jangan berpecah belah, jangan saling membantah dan sebagainya. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Kabur. Kalau saja dia berbicara tentang ukhuwah imaniyah ala tauhid wa sunnah, tidak akan bingung. Kenapa? Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ahlussunnah tadi. Jangan duduk dengan ahlul bid'ah. Artinya dalam rangka kita tetap bersatu di atas hak, di atas sunnah, kita harus jauhi penyimpangan-penyimpangan ahlul bid'ah. Kan gitu. Tapi ketika ucapannya global, mujmal, ucapannya kita jangan saling salah menyalahkan, jangan menyalahkan kelompok-kelompok lain, akhirnya terkesan bertentangan. Yang ini menyatakan mereka hizbiyin, yang menyatakan mereka masih muslimin, kita harus bersaudara, kita harus saling khanifdina azakumullah. Akhirnya kabur kembali. Demikian pula pada seluruh ahlul bid'ah, bahwa mesti mereka akan memberikan kalimat-kalimat pengkaburan yang tadinya jelas jadi tidak jelas. Maka kata beliau, kata Abu Qilabah, la tujalisuhum wa la tukhalituhum, jangan bermajlis dengan mereka, jangan bergaul dengan mereka, karena aku khawatir akan menyebabkan kalian terbawa mereka sesat, atau mengkaburkan atas kalian apa yang tadinya sudah kalian ketahui, membuat ragu apa yang tadinya sudah yakin. Fahadihi بعض الأحاديث النبوية الشريفة. Ini beberapa hadis-hadis Nabi yang mulia, wa aqwali salafil ummah, dan ucapan-ucapan para salaf, ahlud diyanah wa tuqa, orang-orang yang masya Allah mutadayyin taqi, yang bertakwa dan beragama dengan bagus, bahkan ahlul zuhdi wal wara, para ulama yang ahli zuhud wal wara, mengucapkan riwayat-riwayat yang sudah kita baca tadi. Semuanya memperingatkan dari bahaya ahlul bid'ah dan peringatkan jangan bermajlis dengan mereka. Idhafatan ila ma taqaddam minal amri bil ittiba'. Sebagai tambahan lagi dari apa yang sudah lewat, yaitu memerintahkan untuk ittiba', untuk ikut sunnah. Wa nahyi 'anil ibtida', dan larangan dari kebid'ahan-kebid'ahan. Ditambah lagi ja'at musarraha bi jawazit ta'an. Ditambah lagi riwayat-riwayat dari salaf bolehnya mencerca mereka. Bolehnya? Baik, kita lanjutkan. Di samping mengajak untuk ittiba'us sunnah, di samping memperingatkan dari bahaya bid'ah, para ulama juga mengucapkan yang ucapan-ucapan yang diriwayatkan kepada kita dari salaf, bahwa mereka membolehkan untuk mencerca ahli bid'ah, wa bayan halihim, dan boleh menerangkan keadaan mereka kepada manusia. Bal addahum dhalika minal wajibat, bahkan para ulama menganggapnya sebagai kewajiban-kewajiban, khususnya bagi seorang yang alim, seorang yang mengetahui, da'i, ustaz, maka bagi dia, bagi mereka berkewajiban untuk menerangkan keadaan-keadaan al-mubtadi'dan, keadaan-keadaan orang yang munharif, liyuhadzar, agar dihindari oleh kaum muslimin. Ini kewajiban. Bukan hanya boleh. Boleh menjelekkan dan wajib menerangkan keadaannya. Menjelekkan itu tentunya dengan apa yang ada pada mereka. Jadi bukan dengan kedustaan. Dengan apa yang ada pada mereka. Kalau dia kadzab, katakan kadzab. Kadzab, mereka yakdzib 'ala Allah, yakdzib 'ala Rasul. Seperti Syiah Rafidhah, pendusta. Berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasul, berdusta atas nama para sahabat, maka mereka kadzabun. Demikian pula ketika kita menyatakan beberapa kelompok yang lain bahwa mereka adalah orang-orang yang ghawaiyun, atba'u kulli na'iq, yang mengikuti suara yang terkeras. Mereka hanya begini, hanya begitu, para pengacau-pengacau. Mereka adalah GPK, gerakan pengacau keamanan. Karena memang kenyataannya, kaum khawarij dimanapun mereka berada selalu mengacau keamanan. Maka wajar kalau dijuluki dengan julukan gerakan pengacau keamanan. Saya setuju dengan mereka-mereka, para tentara dan polisi yang menyebut mereka GPK. Memang nyatanya GPK, pengacau keamanan. Khamilina azakumullah, tentunya dengan apa yang ada pada mereka, bukan dengan dusta. Bayan halihim, menerangkan keadaan mereka. Bahkan yajib minal wajibat allati la yaqumu din illa biha, bahkan itu merupakan kewajiban yang agama enggak akan tegak kecuali dengan itu. Enggak akan tegak agama tanpa peringatan dari bahaya para dajjalun. Dajjalun ats-tsalatsun. Rasulullah SAW menyatakan akan muncul nanti pada para dajjalun, para dajjal, para pendusta-pendusta. Demikian pula Rasulullah SAW memperingatkan nanti akan muncul dari hadis Hudzaifah, du'atun ala abwabi jahannam, da'i-da'i yang mengajak kepada pintu neraka jahannam. Man ajabahum, siapa yang menyambut ajakannya, qadhabuhu fiha, akan diterumuskan dalam api neraka jahannam. Kira-kira perlu diberitahu enggak umat Islam? Kalau ada da'i-da'i yang mengajak ila abwabi jahannam, da'i rafidhi, da'i qadari, da'i mu'tazili, da'i jahmi, da'i-da'i dari kalangan sufi, wahdatul wujud, atau hululiyin, atau da'i-da'i dari khawarij. Perlu diberitahu? Bukan perlu, yajib. Wajib menerangkan hal mereka, khususnya orang-orang yang tahu dan orang-orang yang tempat pertanyaan kaum muslimin. Manhu, siapa tempat rujukan kaum muslimin? Da'i-da'i, ustad-ustad. Maka kalau mereka diam, ini na'udzubillah, pengkhianat. Pengkhianat. Kenapa? Dia punya amanah. Apa amanahnya? Menerangkan mana yang baik, mana yang jelek. Dan menerangkan mana yang perlu diikuti, mana yang jangan diikuti. Tetapi amanah itu yang ada di pundak dia, dia tidak kerjakan. Dia sembunyikan. Dia diam. Maka dia pengkhianat. Barakallahu fikum. Lebih jahat dari pengkhianat-pengkhianat duniawiyah. Yang dikasih amanah terus khianat. Yang diberi amanah kemudian dimakan sendiri. Oh itu kurang hajar, itu pengkhianat. Ini lebih jahat lagi pengkhianat. Kenapa? Karena dalam masalah agama. Harusnya dia memberitahu, dia diam. Barakallahu fikum. Wa anna dhalika min babil jihad. Bahkan bukan hanya wajib. Bahkan menerangkan keadaan mereka, penyimpangan mereka, kesesatan mereka, min babil jihad. Termasuk bab jihad fisabilillah. Yuwazi min haisu syaraf. Mengimbangi dari sisi kemuliaannya, dari sisi tujuannya, mengimbangi jihad. Mengimbangi jihad melawan a'da bisayfi wassinan, mengimbangi, menyerupai nilainya, kemuliaannya, tujuannya sama dengan jihad fisabilillah dengan pedang, dengan saif wassinan, dengan pedang dan tombak. Kata penulis menukilkan berikut ini insyaallah ucapan Syekhul Islam. Bukan hanya mengimbangi jihad dengan pedang dan tombak, ditambah lagi bahkan yatarajjah ala dzalik, bahkan lebih tinggi. jihad yang dilawan kaum muslimin. Itu bukan jihad. Tetapi yang dikatakan ini akhlaknya salafi ini jelek, sulam menyalahkan-nyalahkan orang, itu justru jihad. Jangan dibalik-balik. Itu justru jihad. Baliyata rajah, bahkan lebih rajih, lebih tinggi daripada jihad bisaifi wassinan. Lebih tinggi daripada jihad dengan pedang dan tombak. Kita dengarkan ucapan Syekhul Islam. Kata penulis, yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau saja dia mau berbicara di radio Hizbiyyin tentang masalah ini, bagus. Qiyamul hujjah alaihi. Fanifirin a'azakumullah. Qala, kata beliau, yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa mathalu a'immatil bid'ah min ahli al-maqalatil mukhalifah lil kitabi was sunnah, dan permisalan tokoh-tokoh ahli bid'ah dari kalangan orang-orang yang memiliki ucapan-ucapan yang menyelisihi kitab was sunnah atau ibadah-ibadah yang menyelisihi kitab was sunnah, fa inna bayan halihim wa tahdhir al ummati minhum wajibun biittifaqil muslimin. Kata Syekh Islam, orang-orang yang menyelisihi ucapan-ucapan yang menyelisihi, ibadah-ibadah yang menyelisihi sunnah, maka menerangkan keadaan mereka, wa tahdhiral ummati minhum, dan memperingatkan umat dari mereka, hukumnya wajib biittifaqil muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Hatta qila li Imam Ahmad, hingga dikatakan pada Imam Ahmad rahimahullah, ar-rajul yasum wa yusalli wa ya'taqif. Bagaimana seorang yang salat, puasa, beriktikaf, ahabbu ilaik, lebih kamu sukai, au yatakallam fi ahli al-bid'ah, atau yang berbicara tentang ahli al-bid'ah. Faqal, maka dijawab oleh Imam Ahmad, idza qama wa shalla wa ataka, idza shama wa shalla wa atakafa fa innama huwa li nafsihi. Adapun ketika dia puasa, salat, iktikaf, itu untuk dirinya pribadi. Wa idza takallama fi ahli al-bid'ah, tetapi ketika berbicara tentang penyimpangan ahlul bid'ah, fa innama huwa lil muslimin, maka itu untuk kaum muslimin. Hadza afdal, itu yang afdal. Orang puasa sunnah, maksudnya salat sunnah, beribadah dengan sunnah, dengan berbicara tentang bayan halihim, bayan hali ahli al-bid'ah, menerangkan tentang jeleknya ahlul bid'ah, jeleknya hizbiyin, jeleknya khawarij, jeleknya mereka-mereka yang pemilik syubhat-syubhat, pemilik maqalatil mukhalifah, pemilik ucapan yang menyelisihi Quran wa sunnah. Ini lebih afdal, lebih afdal. Hada afdal. Kata Syekh Islam selanjutnya, fabayyana anna naf'a hadha ammun lil muslimin. Berarti dijelaskan di sini bahwa manfaatnya membicarakan kejelekan ahlul bid'ah itu umum sifatnya. Manfaatnya menyeluruh pada kaum muslimin. Setiap orang yang dengar di kajiannya, setiap orang yang dengar di radionya, setiap orang yang dengar di internet, setiap orang yang dengar dari rekamannya, semuanya mendapatkan faedah. Berarti ini hizbi, berarti ini menyebarkan syubhat-syubhat. Dia menghindari, dia selamat. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, hadza afdal. Kata Syekh Islam rahimahullah, fabayyana anna naf'a hadza 'amun fi dinihim min jinsil jihad. Maka menerangkan beliau Imam Ahmad bahwa manfaat membicarakan keadaan orang-orang yang menyelisihi kitab wa sunnah itu adalah manfaatnya umum untuk seluruh kaum muslimin, min jinsil jihad, sejenis dengan jihad. Fi sabilillah. Ittathhir sabilillah wa dinihi wa manhajihi wa syir'atihi wa daf' baghi haula wa 'udwanihim 'ala dhalik wajibun 'ala al-kifayah. Karena perhatikan ucapan Syekhul Islam, karena membersihkan jalan Islam, jalan Allah, membersihkan agama Allah, membersihkan manhaj Islam dan syariat Islam, atau menolak segala macam penyimpangan-penyimpangan, membersihkan segala macam kesesatan-kesesatan dan permusuhan-permusuhan terhadap din. Hukumnya wajib. Alal kifayah. Fardu kifayah. Bittifaqil muslimin. Fardu kifayah bittifaqil muslimin. Kalau sudah qamal ba'd saqata an ba'd. Kalau sudah ditegakkan oleh sebagian, sebagian yang lain gugur kewajibannya. Tetapi afdal sunnah dianjurkan kalau dia juga ikut bicara. Barakallahu fikum. Sudah tidak wajib lagi karena sudah ada yang menegakkan. Tetapi bukan kemudian menggembosi. Wah, kan tidak wajib ain. Wajib kifayah. Ya cukup Ustaz Fulan aja yang bicara. Saya enggak lah. Taib. Sudah cukup dengan Ustaz Fulan kan? Ya. Taib. Sampaikan pada mereka. Dengarkan kajian Ustaz Fulan. Iya kan? Mereka kan pasti akan bertanya pada engkau. Bagaimana Ustaz? Oh, saya enggak berbicara. Lanjutkan. Tanya-tanyakan sama Ustaz Fulan. Seperti Syekh Ibn Uthaymin menyatakan, baca bukunya Syekh Rabi. Baca ucapan beliau. Dengarkan ucapan mereka. Seperti masyayikh yang lain, melimpahkan kepada masyayikh yang ma'ruf bihada. Jangan alasan di awal, ini kan tidak fardu kifayah. Emang setiap orang tidak fardu ain. Emang setiap orang harus bicara. Cukup sebagian bicara, yang lain cukup diam. Ini di hadapan kamu. Di hadapan yang lain. Emang gak ada kajian lain. Isu tahdir lagi, tahdir lagi. Loh, dia mewakili kamu. Harusnya kamu gembira. Iya kan? Dia kan berarti mewakili kamu. Ya hadza. Kenapa kamu kok berat? Kenapa telingamu kok panas? Kenapa? Dia mewakili kamu. Kalau dia tidak menegakkan, kamu tidak menegakkan, kamu ikut dosa semuanya. Alhamdulillah mestinya Fulan sudah bicara, kan begitu. Alhamdulillah Fulan sudah bicara. Maka saya tinggal mendukung saja. Oh, itu sudah bicara Ustaz Fulan. Alhamdulillah dalam masalah ini Ustaz Fulan sudah bicara. Baca, dengar. Ambil manfaat dari beliau. Bukan kemudian gembosi. Apa itu kajian fitnah? Khamilina azakullah, kembali pada kitab. Masih ucapan Syekhul Islam. Walau laman yuqimuhu Allah lidaf'i darari haula la fasada ad-din. Kalau saja tidak ada yang Allah tegakkan dari orang-orang yang seperti itu untuk menolak madarat-madarat, untuk membersihkan madarat-madarat dalam masalah agama, la fasada ad-din, akan rusak agama. Iya kan? Kalau enggak ada dai-dai yang membicarakan jeleknya hizbiyyin. Kalau enggak ada dai-dai yang membahas jeleknya ahlul ahwa, ahlul bidah, khawarij, para siasiin. Kalau enggak ada, Allah tidak tegakkan di masyarakat dai-dai yang seperti itu. La fasadad din, akan rusak agama. Akan tercampur baur antara sunnah dengan bidah, pemahaman yang lurus dan pemahaman yang sesat. Wa fasaduhu wa kana fasaduhu a'zam min fasad istila'il adu, dan kerusakan yang terjadi pada agama lebih besar daripada kerusakan yang terjadi dengan datangnya musuh-musuh secara zahir yang menyerang kalian. Apa yang dirusak? Kalau ada orang-orang kafir atau musuh-musuh Islam yang menyerang kaum muslimin, apa yang rusak? Rumah-rumah dirusak. Badan-badan kita tersayat, luka, terbunuh, harta dirampas, rumah dibakar, apalagi wanita dan anak-anak dilecehkan oleh mereka. Itu kerusakan. Taib ayyuhuma a'zam, mana yang lebih besar kerusakan fisik seperti itu dengan kerusakan agama alias sesat? Ayyuhuma a'zam, kata Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dan bahwasanya kerusakan yang terjadi kalau enggak ada dai yang berbicara tentang tahdzir, yang berbicara tentang jeleknya ahlul bidah, jeleknya hizbiyyin, kalau enggak ada maka akan terjadi kerusakan-kerusakan yang lebih besar dari kerusakan disebabkan masuknya musuh yang menyerang dari ahlul harb, dari yang memerangi dengan perang fisik dengan pedang dan tombak mereka. Fa inna haula'i idza staulu lam yusidul qulub. Karena mereka kalau menyerang kaum muslimin tidak merusak hati, merusak badan-badan kita. Kalau kita mati, mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang dibunuh oleh Khawarij, apa kata Nabi? Khairukum man qataluh. Sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Yang dibunuh oleh Khawarij. Berarti kalau diperangi dalam keadaan barakallahu fikum, fisik kita terbunuh, tetapi mati dalam keadaan khairul qatla, sebaik-baik orang yang terbunuh. Atau dibunuh oleh orang kafir, syahid insyaallah. Syahid, mati yang mulia, dibangkitkan dalam keadaan darahnya masih mengalir di badannya, tetapi harumnya harum misik. Mereka bangga dengan luka-lukanya. Dan dikagumi oleh penduduk mahsyar melihat dia dalam keadaan terus mengalirkan minyak wangi, mengalirkan misik di badannya. Itu kalau badan yang dirusak oleh orang kafir. Tetapi kalau yang dirusaknya hati, na'udzubillah, dia hidup-hidupnya jelek, dia mati-mati jelek. Hidup dalam keadaan sesat, matinya su'ul khatimah. Karena hati sudah rusak. Wa amma ula'ik fayufsiduna al-qulub ibtida'an. Adapun mereka ahlul bid'ah, ahlul ahwa, langsung menyerang hati, langsung merusak hati. Ibtida'an, di awal pertama. Demikian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, membawakan ucapan Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya yang namanya berbicara tentang jeleknya ahlul bid'ah, bahayanya ahlul bid'ah dengan berbagai macam bentuknya, termasuk bid'ah hizbiyah, itu adalah min jinsil jihad, sejenis dengan jihad, bahkan afdal minal jihad. Afdal minal jihad bisayfi wassinan, lebih afdal dengan atau daripada jihad dengan pedang dan tombak. Kenapa lebih afdal? Kata Syekhul Islam juga dalam kesempatan lain menyatakan, fa inna hadzal jihad jihadul khawas. Jihadnya orang-orang khusus. Kalau jihad yang dengan pedang dan tombak, yang penting dia tidak cacat, dia bisa bawa pedang. Yang penting dia tidak dalam keadaan sakit, cacat, dia bisa bawa senjata, bisa perang. Tetapi perang melawan ahlul bid'ah dengan hujjati wal bayan, dengan dalil-dalil dan hujjah, dengan keterangan-keterangan dan bukti-bukti, dengan ucapan Allah dan ucapan Rasul, siapa yang bisa? Apakah semua kaum muslimin bisa? Tidak. Khawas, itu jihadnya orang-orang khusus, yaitu jihadnya para ulama. Jihadnya para ulama dan para orang-orang pembawa ilmu dan murid-muridnya para ulama. Jihadnya mereka-mereka yang memiliki ilmu. Tanpa ilmu tidak bisa menumbangkan syubhat-syubhat hizbiyin. Tanpa ilmu tidak bisa menumbangkan syubhat-syubhatnya ahlul bidah, ahlul hawa. Tidak bisa. Harus dengan ilmu, dengan hujjah, dengan dalil. Maka jihad yang kedua ini afdal dan sekaligus jihadnya orang-orang khusus, orang-orang istimewa, yaitu para ulama wa ahlul ilm. Wa qala rahimahullah, dan berkata pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa idza kana mubtadi'an yad'u ila aqaidin ila aqaida tukhalif alkitab wassunnah wa yukhafu an yudhill ar-rajul an-nasa bidzalik bayyana amrahu lin-nas. Lihat kata Syekhul Islam di dalam kesempatan lain, jika ada seorang mubtadi' ahli bid'ah mengajak kepada aqaid tukhaliful kitab was sunnah, mengajak pada akidah keyakinan-keyakinan yang menyelisih kitab was sunnah, wa yukhaf an yudhilla ar-rajul an-nasa, dan dikhawatirkan akan menyesatkan manusia, orang ini dikhawatirkan menyesatkan manusia, maka bayyana amrahu, maka harus dijelaskan keadaannya, harus wajib dijelaskan keadaannya pada manusia. Liyattaqu dalalahu, agar manusia menghindari kesesatannya. Wa ya'lamu halahu, agar mereka mengenali, mengetahui keadaan orang ini. Wa hadza kulluhu yajib, an yakuna ala wajhin nushi. Semua itu wajib dengan cara atau dengan bentuk nasihat. Wajib dalam rangka menasihati. Ikhlas dalam rangka menasihati. Memperingatkan umat dari bahaya orang ini wajib. Wa ibtigha'i wajhillah, harus dengan harapan pahala dari Allah, mengharapkan wajah Allah. La li hawa syakhsi ma'al insan, jangan dengan hawa nafsu. Jangan karena ada kebencian pribadi. Jangan karena ada sesuatu urusan-urusan pribadi, dendam, kemudian keluar tahzir. Jangan. Kita jangan ifrat, jangan tafrit. Jangan seperti hizbiyyin al-mutamayyi'in yang mematikan amar ma'ruf nahi munkar dan prinsip tahzir. Jangan pula seperti mereka-mereka para haddadiyin hajuriyin yang hanya dengan emosi, dengan kemarahan tanpa hujjah, hanya dengan dendam mereka berbicara menjelekkan para ulama, menjatuhkan para ulama, mentahdir para ulama. Qul inna a'udzubikumullah, hanya karena balas dendam. Alhamdulillah. Jengkel, kurang ajar. Saya dikatakan begini kepada Syekh Ubaid. Oleh Syekh Ubaid. Dibalas. Dia apa sih? Wah, dibalas dengan hawa nafsu. Qul inna a'udzubikumullah ajib. Padahal para ulama tidak berbicara kecuali dengan apa adanya. Yang terlihat, yang terdengar, yang terekam seperti itu, sampaikan oleh para ulama. Hadza qaulun batil. Selesai. Ucapan Syekh Ubaid kan seperti itu. Ini ucapan dusta. Hadza rajul kadzdzab. Dia kadzdzab. Selesai. Nyatanya memang berdusta dan dikatakan kadzdzab. Kenapa marah-marah? Maka ikhwan fillah na'azakumullah, mestinya tinggalkan apa yang diperingatkan oleh para ulama. Insyaallah para ulama akan bisa berubah sesuai dengan keadaan orang itu. Karena bukan karena dendam. Hari ini tahdir, besok mungkin kemudian dipuji. Masya Allah. Orang yang mau menerima nasihat, orang yang mau meninggalkan satu kesesatannya, dan orang yang meninggalkan satu kesalahan, taubat pada Allah, menerima ilmu, adalah orang mulia. Kita angkat kembali. Kalau dia mau taubat, mau mendengarkan nasihat. Tapi sayang sekali, kebanyakan haddadiyin, hajuriyin adalah para pemarah, pendendam, orang yang na'udzubillah, ghulu, ekstrim, melampaui batas. Ucapan-ucapannya selalu berlebihan terhadap para ulama, apalagi terhadap para da'i ahli sunnah. Maka jangan ifrat, jangan tafrit, barakallahu fikum. Jangan ifrat, jangan tafrit. Hendaklah kita jadi seorang salafi sejati. Kun salafiyan ala jaddah. Jadilah seorang salafi yang benar-benar di jalan salaf. Memperingatkan bahaya ahlul bid'ah dengan ilmu. Memperingatkan bahaya hizbiyin dengan hujjah, dengan dalil, dengan ucapan para ulama. Qala syaykh, syaykhul Islam, la bil hawa atau la li hawa syaksi ma'al insan. Mithla an takuna bainahuma adawatun dunyawiyah. Seperti dua orang yang ada urusan dunyawiyah. Dua orang ini bertikai. Au tahasada au tabaghad. Saling hasad, saling dengki. Watanaza ala ri'asah. Berebutan kekuasaan. Fayatakallam bimasawihi. Akhirnya saling menjelekkan, saling menjatuhkan, dan saling mentahdir. Mudhiran linnus, menggambarkan saya menasehati, saya menasehati. Padahal ternyata rebutan kekuasaan. Qanifidina azakullah, kaum muslim yang saya hormati. Alhamdulillah. Asatidah kalian, asatidah kita, tidak memikirkan tentang riasah. Alhamdulillah. Dan mereka-mereka yang menjuluki beberapa ustaz dengan amirul mukminin, fahaulai kadzabun, pendusta yang berdusta. Kita tidak punya amir dan kita tidak berbaiat pada salah satu ustaz. Alhamdulillah. Mereka semua para asatidah, para murid-murid para ulama, mereka hanya duta-duta yang menerima dari para ulama, disampaikan kepada kaum muslimin. Selesai. Itu tugas para da'i-da'i, para ustaz-ustaz kita, itu saja. Tidak lebih. Bukan amirul mu'minin, bukan imam al-a'zam, bukan penguasa, bukan. Maka hendaklah yatub ilallah. Hendaklah bertaubat kepada Allah. Orang-orang yang menyatakan fitnah ini hanya urusannya masalah kriasa, urusannya masalah kepemimpinan. Astagfirullah. Tidak akan sebesar ini kalau urusannya masalah kepemimpinan. Barakallahu fikum. Dan kepemimpinan apa? Kepemimpinan azakumullah. Kepemimpinan apa? Kita enggak punya partai yang harus memilih pemimpin. Kita enggak punya hizib sehingga harus ada pimpinannya, harus ada ininya, harus ada itu, tidak ada. Alhamdulillah. Yang ada adalah asatidah wa tulab. Tulabul ilm. Dan asatidah itu sendiri tulab al-ilm. Pencari ilmu. Yang masih terus menggali ilmu. Dan mereka memiliki bapak-bapak. Bukan pemimpin amirul mu'minin. Mereka anak-anaknya ulama. Mereka punya bapak-bapak yaitu para ulama. Selesai. Alhamdulillah. Jangan menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang berlebihan, yang melampaui batas tanpa bukti. Maka beliau, kata Syekhul Islam, menasehati, jangan mudhiran linnushi, menampakkan kalau dia menasehati, hati-hati dari si fulan. Wa qasduhu fil batin al-bughd min asyakhs. Ternyata tujuannya di batinnya adalah kebencian pada si fulan. Tujuannya di batinnya, ini orang terlalu terkenal. Kalau saja dia jatuh, saya yang akan terkenal. Astagfirullah. Ternyata di batinnya, orang itu menyanjung dia, mengangkat dia seakan-akan dia amir. Padahal kan harusnya saya yang jadi amir. Saya kan lebih alim, lebih pandai, lebih banyak hafalannya. Ditazkiyah oleh masyayikh. Astagfirullah. Jadi, urusannya riasa. Astagfirullah. Astagfirullah. Jangan sampai demikian. Wastifa'uhu minhu, atau karena melampiaskan dendam. Saya jengkel sama dia. Nanti lihat. Ya. Begitu ada satu alasan, saya jatuhkan dia depan umum. Ternyata begitu dia mendengar satu alasan, padahal alasan itu tidak pantas untuk jadikannya untuk menjatuhkan saudaranya. Tapi dia angkat untuk menjatuhkan saudaranya. Ternyata karena dendam, melampiaskan hawa nafsu. Fahadha min amali syaitan. Ini dari perbuatan syaitan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa juz ke-28 halaman 221. Fassalafus salih min as-sahaba wa tabi'in wa man tabi'ahum ala manhajihim qad inaqada ijma'uhum ala dhamil bid'ah wa ahliha. Maka yang namanya para salafus salih dan dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan juga yang mengikut mereka di atas manhaj-manhaj mereka sudah sepakat ijma' untuk mencerca ahlul bid'ah, menjelekkan ahlul bid'ah, wa tahdhir minha dan memperingatkan bahayanya, wa min ahliha dan memperingatkan bahaya orang-orangnya, ittiba'an lil kitabi wasunnah dalam rangka melaksanakan dalam rangka mengikuti kitab wasunnah. Fal wajib ittiba'uhum fi dzalik, maka yang wajib adalah kita mengikuti mereka, para salafus saleh yang sudah sepakat secara ijma. Jangan menyelisihinya, jangan menolaknya, jangan alergi dengan manhaj tahdzir. Jangan gatal-gatal kalau para ulama, para dai memperingatkan dari bahaya hizbiyyin dengan namanya satu persatu, fulan wa fulan. Jangan ada. Yang diwajibkan hanya kita kembali kepada kebenaran kalau telah tahu itu salah. Taubat kalau ternyata itu keliru, itu diharuskan. Adapun manhaj ini adalah manhaj yang lurus yang dijalani oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan seluruh para ulama secara ijma. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.